kami angkat selanjutnya pertanyaan dari telepon. Pertanyaan dari Abu Bilqis di Cikarang. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sah jual beli adalah salah satunya harus sama-sama apa? Balik ya. Harus? Sama-sama balik, dewasa. Iya. Bagaimana hukumnya dengan seorang penjual yang berjualan jenis dengan dengan anak kecil ya? Mungkin jenis mainan anak gitu. Mainan anak gitu ya. Harga mainannya berapa ya? Sekitar yang murah-murah, sekitar mungkin 1.000-2.000. Yeah. Ada juga sih yang 100-100. Itu saja. Assalamualaikum. Pembahasan tentang syartul aqid, syarat dari orang yang melakukan jual beli. Dan dalilnya bahwa Allah mengatakan wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim tersebut sampai mereka umur nikah. Artinya dia ketika dia balik uji, jika kalian dapatkan mereka cerdas untuk berdagang, maka serahkan harta anak yatim itu kepada mereka agar mereka bisa menjalankan atau memutar uangnya sendiri. Allah mensyaratkan, ini mafhum namakan dengan mafhumul ghayah, hatta ketika dia telah sampai baligh, maka dan dua persyaratan baligh dan cerdas. Makanya persyaratan al-aqid tadi adalah baligh dan cerdas. Sampai dia baligh dan dia cerdas, barulah boleh diserahkan harta anak yatim itu. Dia baligh tapi belum tidak cerdas menggunakan hartanya, diberikan harta umumnya ratusan juta, habis dalam sehari oleh dia untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka tidak boleh. Wali yatim, ini harta anak yatim yang harta dia ya, apalagi kalau bukan harta dia, harta orang tuanya, tidak boleh diserahkan kepada mereka agar tidak disia-siakan oleh dia. Tapi bila dia cerdas dan mengerti cara membelanjakan uang dan memutar uang, maka diwajibkan diserahkan kepada mereka. Persyaratan pertama baligh, kedua cerdas. Maka yang tidak baligh, anak kecil, tidak sah jual belinya. Kecuali jual beli yang untuk harga-harga yang muhaqqarat, harga-harga barang yang murah. Ya, seperti 2.000, 3.000, 5.000. Sekarang mungkin 10.000 masih dalam batasan. Ya, untuk anak umur 10 tahun mungkin masih pantas dia membawa uang 10.000 untuk belanjaan dia. Dibolehkan dalam hal ini cuma para ulama. Dan asar dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala an bahwa dia membeli seekor farkh atau anak burung atau burung yang kecil, dibeli dari seorang anak kecil seharga 2 dirham, kemudian setelah dibeli dilepaskan oleh beliau. Dan para ulama ijma untuk dari masa ke masa untuk hal yang murah ya maka dibolehkan, tidak masalah. Kembali kepada mainan tadi, kalau mainannya harga 2.000, 5.000 masih dibolehkan, 10.000 masih dibolehkan ya. Tapi kalau untuk mainan yang harganya mahal seperti mamanya 50.000, 100.000, 200.000, untuk ukuran sekarang tidak dibolehkan. Nah, tidak tahu mungkin suatu saat terjadi inflasi besar-besaran mungkin, maka lihatlah. Kaidahnya adalah al-uruf, kembali kepada uruf, bila dia katakan ini banyak dan mahal, tidak pantas anak memegang uang seperti ini, tidak sah jual belinya. Maka ini perlu diperhatikan oleh para orang-orang yang bertransaksi dengan anak-anak. Seperti ibu guru, pihak sekolah, perhatikan dengan baik ini. Bila untuk jual beli buku atau baju atau barang-barang yang mahal, seperti barang yang buku yang harga 30.000 yang butuh dilihat dulu oleh orang tuanya, tidak sah jual beli mereka dengan anak-anak. Kalau ingin berjual beli, caranya sampaikan, pihak guru, pihak sekolah menyampaikan penawaran buku, jelaskan speknya agar tidak mengandung unsur gharar, pelajarannya apa, cetakan mana, kemudian jelaskan isinya telah disetujui oleh departemen pendidikan atau tidak, segala macam. Kemudian sampaikan surat penawaran ini, suruh anak bawa kepada orang tuanya. Lalu dilihat oleh orang tuanya. Bila dilihat oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya mungkin menitipkan uang kepada anaknya bila setuju. Bila tidak setuju, haknya dia. Tidak boleh dipaksa anak-anak. Ketakutan anak-anak itu. Khawatir gurunya marah, tidak menjadi beli buku, segala macam. Sampaikan guru hendaknya mengatakan ya, kepada anaknya, tidak ada paksaan dalam hal ini, buku ini. Paksaan untuk agar murid membawa buku pelajaran, iya. Tapi untuk membeli buku pelajaran dari Anda, tidak ada. Ini jual beli hukumnya sekarang. Hak Anda untuk memaksa murid Anda hadir membawa buku. Itu hak Anda sebagai guru. Tapi buku dari mana dia dapatkan, tidak mesti dia beli dari Anda. Tidak ada. Bila Anda paksa dengan cara ini, termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Karena innamal bi'u antaradin, jual beli dari saling redha. Maka sampaikan penawaran ini kepada orang tua. Bila orang tua menyetujuinya, dia titipkan uangnya, mamanya 50.000, seharga buku tadi, kepada anaknya dan dibawa kepada guru. Lalu guru menerimanya dan berikan buku kepada anak. Ini status anak dalam akad ini sebagai utusan saya sebagai kurir, bukan dia melakukan akad. Sekarang akad dalam bentuk ini antara guru yang balik tentunya dan orang tua yang balik dan berakal tentunya juga. Begini juga dalam akad, seperti umpamanya orang tua meminta anaknya untuk membelikan bahan makanan atau beras atau apa melalui seorang anak kepada seorang pedagang dengan menuliskan catatan. Dengan menuliskan catatan, maka yang berakad jual beli pada saat ini adalah orang tua dan pedagang tadi. Anak-anak hanya sebagai kurir atau sebagai pembawa barang dan pembawa surat penawaran. Wabillahi taufiq.